Olasu. Sangi lasu tusun beje de kuma la lemboi. Sangi solo solo de la solo jalo jalo de la jal. Sangi solo lisu mazieno sudi mala mandro de sudi mala masuna mankandi doru menjet. Jalo lisu mazieno jika rula mato de jika rula matona tusun dama menjet. Shaksin chewa tu jezi mankandi doron dolandi. Diri lawa zupi yati lenda di senu chwa gaya mare. Nungkola te gamano lenda di namaga karetu. Sape manda je yati la yudun chipi ga direjo. Diti mese dini dewa to di chamo, dewa zi di chamo. Ta to bingola singego zi bingola to mogo. Mula kamayo sala titi zo pala zakarda. Zuzu tinde ge tirindu. Ta tiri mamandu lanzu la oji pe mi hindu. Numba ji ge jindu, hipa ji ge mandu, komba ji ge tandu. Ngasu dembi ge sienzu. Ta tiri mamandu lanzu la oji pe mi hindu. Tinko no la lanzu, pomba no la zienzu. Mamme no la wanzu. Maja tile nula anjanzu, ko oma nula tonchenzu se yese, tetajinda ngisemban na tendare. Ta tobo sachandaga lo jishutsu nudire ngisemban na. Tayi janso chembi kalari jabbararo arja lembo sa uchi senje savje. Semo tina chi suba arja. Ta tobo ketron jitin cho, tu mumbawa mega njitin cho, tuksumbawa mega njiticho. Hong Zumbo Licho, no Alo Jucho, Shudama Nicho, Kalimbo Pucho, Ti Jagracho, Me Janocho, Honji Tora Kungacho, Tazu Rija Shumacho, Bolu Kanga Gujucho, Mare Jasu Manchi, Kosti Chujacho, Pita Yigi Dersucho, Talando Dichi to Vanda Girl or Jishutu Nudi Nisar and Bana, Sayo Lindan Asia Limanda, Pumitindan Enzi Limanda, Mayakindan Asia Amanda, Alaman and Asia Loman. Kofeli ndani ya kutumunda. Kata wada saka mchesa, chono rida ndelu mchesa, kumaga jansu nchesa. Sala sakienu disa nzere nisemba na atendare. Amela nikienu disa nzere nisemba na, rui shuga rango nzomba linga juso. Noti kawalo rida kongere kongere la sengengor sengela iraji. Nome shanti shino da no gara la tomong ko tomong lan zun duji. Pag hulun trako da to gara la golong ko golong la shu duji. Rui shu garan gong zon boling ga jisa. Neki trako da jayun zola kepa lekzi len nire janna. Khani tena da sengi karmi gen chito zonda. Sonni tena da shemo kanmo da den nukanda. Neni tena da jador kabo da olong shinda. Kur kardi gha, tore sebi gha chigi, nore nakhdi da khan, suji chaga chora. Ta aishe tena trik gha khinko, anu tena luk gha khinko, teba gwana chik gha khinko, ta chilu trakhan gha trabba. Nu ya chon gha kaa, saman gha nzere, naksa manje gha khale, jabi manje gha madda, shama denga lama, tata denga tuma. Mela nekia nudi sanzere, ngisam banna atandrare. Tangku waktu ku cuman dengar logi suruh nu dirangi sambana. Tadi tu kimpin dari leji topo jun dari jago sih jago re jaran semua incin dari gosi tomo akan dari. Kebi nala kati re gonggo citin kati re ra anon joyu dari. Kiti tontu gitu re kenggo nala kati re. Deji melu yang kure ne andri semua pun dari. Cetera pema yang kure sutu anang kur kati re nu jejami ini cere. Jadi tak ikut kati ya, pernah yutin kapure nun jadi sesimare. Tanya tu asyik tu acam mono, asyik tu lenda sejatu, la lama laksi jaki, si sun jatim bata zire. Patoh dua tu acam mono, ni tu lenda sejatu, ma asalnya nejaki, ma pergi laki nelo yo zire. Tadu nampun sun sun gol, tu kalal tu jaki, dana pun dekik sun le zire. Tanya nu seji kawari, entem bengi jadumari, pihi sebi ganre, share ma bigador. Kau ni kiri sekiri, akar sagu satu sesuji. Cegah cangis, Kerindu ngomu kaki sanzu metu sejak tadi. Tak takkan ni munda dalam degalo jisu tu anu direngi sambenda. Tahu aja ikuni mu jaga hakwa di mata ziri tu do. Zintrengo ni teziri azudi. Siangko ni teziri. Tada yang jitu tada supi. Aw azubon hanzum baragi siapa? Kuci jole giba leksi leni reyona. No sanju selekarni. Ta sebab si dia jauh aji, kaboni dia jauh aji, ngomboi dia jauh aji, jauh mana maksud jauh suji. Ta kia macuti laki, tipu dalam segajau cuma, dalam ni gajau dah, dalam ini gajau. Naga, kita ini zokelu tu rumah jalan itu dah gajah cecilnya, dalam jauh suji cecil orang jemaah tu tu je, singko ati di tu sarui sila pedil. Pastu jengga golaf, aku tu jengga lolaf. Jadi tu anda kaya jeda Rusi sembaga hari tanggal, hasil jeda cici tempat hari. Bagi orang kan jeda rumah jakat hari. Asal tak hitu jeda tu, dekin jui tu, nol jadi nanti dah jumpa kita tempat tu. Kalau kita jeda negeri kian zombie tu, kita susah jeda paman paksun zombie tu. Kalau kita jeda negeri kian zombie tu. Taja vandola tuna sidare ndoma pada chusun dujere tu tula tuna sidare uma pada kagije osun dinan dudore nduma pada tachije ana lama la tuna chidare chisuje temba tazere kopeli la tuna thidare kopeli thida tazje ma atla tena ni darre ma bijin zo chine lo yojere to kal la tuna thudare dana pondi chisu lejere Ta tonggol hazu yojede terim bigo sela nuxure toket janu choredin toko yudu lodi de kadro pigo yudu lodi tando janu choredan tat pigo janu chorede to tama me pandgolo jishton pirani sambanna tandare ta melo nudi tondireni sambanna tahine titi melo ne tini tindi ne tisu melo chisu nalo chisu rolo ne seta dinje pala Ang menggong adalah kudun nala nasani rayu sulu kukani kila tak biasa suni. Mana jenia gaji cai todu tindu jadu malu hatenda rela.